العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوان أخوات sidang majlis ilmi yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah pengajian yang kedua kita hari ini masih lagi kita bersama dengan apa dia makaidu iblis ataupun makaidu syaitan, segala tipu daya syaitan, di mana kita dapati banyak hadis-hadis yang kita belum lagi tergamak dan belum lagi dengar, belum lagi kita berasa faham. Kalau terlahnya pun mengenai dengan tipu daya benda ni, bahaya tipu daya syaitan ni, bahaya tak nampak tengok, bahaya kita kena reti dan beringat dengan keadaan kita reti. Kalau kita tak reti nak beringat tak ada arah. Kalau kita reti, lepas tu cara beringat pun kita reti, kita beringat boleh lah. Bahaya ni tak ada dalam ilmu-ilmu di maha ucalai, tak ada. Ya mari daripada Allah dan Rasul ya benar ni. Sebab bahaya ni sakut paut dengan musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ni adalah musuh kepada sekalian manusia. Jadi syaitan ni dia tu tetap menjadi suatu permasalahan di antara manusia dengan agama dia tu sampai kiamat. Lalu itulah kita kena tahu melalui ajaran Allah, melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nah, seperti mana Allah Taala cerita apa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Nah, satu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis sahih Muslim dah. Nah, 2813 nombor hadis sahih Muslim. Inna iblis yad'u 'arsyahu 'ala al-ma'i thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan wa a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت. هذا صحيح مسلم. Allahu Akbar. Ni tak boleh nak capa dengan paham lakar ni barang ni. Dan kita nak pergi fikir dengan akal tak boleh. Nak pergi buat satu laksu bersih pakai oktok tak boleh. Maksudnya katakan sesungguhnya iblis tu dia letak akan arah dia ke atas air. Iblis ni rumah tangga dia duduk tak air laut. Kamu dia di hatta atau kong patibatkan dia lah arah dia ni, kong patibatkan tepat bilik gerakkan dia, kemudian dia hatta akan tentera-tentera dia sarayahu, di mana tentera-tentera iblis dia hatta lagi. Fa'adnahum minhu manzilatan, dan yang paling genah di kalangan mereka itu dari segi pangkatnya ataupun yang paling dekat di si mereka di kalangan mereka itu segi pangkat, adnahum kata ulama aqrabuhum, yang paling dekat orang muqarrab kepada iblisnya ialah a'zamuhum fitnatan, orang yang paling besarnya buat fitnah kepada anak cucu tu ada. Di mana pada minggu dulu kita dengar dah kata dia tu nak usha bui sesak anak anda ni segala macam dah tadikan nahum dan sebagainya. Okey, kita pada minggu dulu kita ngaji dah. Jadi hak paling dekat sekali dengan iblisnya, syaitan hak paling bawa bahaya kepada manusia sekali. Lalu tu ya Nabi buat contoh. Dia kata salah seorang syaitan tu mari jumpa dengan iblis. Iblis ni tua syaitan. Dia kata, oh aku buat begitu, buat begini pada anak adik lah. Dia cocok, ya gitu, ya gini. Saya kul, maka iblis kata, masa nak atas syaitan? Eh, buatlah tu, tak panggil buat apa lah tu. Jadi, dia tak ada juga pada perbuatan yang tak ada buat pernah mendorak. Sekadar buat, jadi suka ria, lalai sikit-sikit pada Allah Ta'ala gitu. Jadi, dia tak, mung tak ada buat angkat, buatkan lah tu. Orang tak main lah tu. Bukailah tu, aku tak ada nak lah tu. Lalu tu mari hal lain pula. Sumayaji'u ahaduhum. Maka salah seorang mereka itu datang jumpa ni iblis dia. Fayaqulu, maka berkatalah ia syaitan hab jumpa ni iblis. Ma taraktuhu. Mana aku wahu halwa apa satu keluarga. Mari cocong tu lelaki itu, mari cocong bini-gini. Aku tak ingat dia tu sehingga hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati, hingga aku jadi dia tu cerai dengan isteri dia. Ah tu cocok waktu cocok kali cocok ya tak leh gidah. Di antara suami isteri ni iblis ni nombor satu sekali. Banyak contoh-contoh dalam hadis yang menggambarkan kejahatan iblis yang buat jadi pecah suami isteri. Ah tu nah, dalam Quran pada tu. Nah, min syarri nafasat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana katanya hadis ning menunjukkan katanya bu'bak ataupun fitnah syaitan tu besar terhadap suami isteri. Dia kata aku tu pergi cocok hari ni dengan siapa cerah dua orang tu. Mari masuk ayat ke iblis ringan lah. Ya tiap-tiap je berat ringan pada ketua dia. Hijau dia ada rambut benar kita tengok sini. Hijau dia ada peraturan dia. Dia ringan tiap-tiap kerja ayat awak. Lalu tu iblis. Ya tafayud ni himin. Masuk dekat dengan iblis. Nga syaitan hak. Hak-hak, mari duk jadi suami dia boleh cerai dengan isteri dia. Wayaqulu, dan dia kata, ni'ma anta. Haa, ni berkena. Ni'ma anta tu mana lah tu. Haa, ni berkerja, ni apa gitu. Cacau, wira galak. Tak boleh lah tu. Wira cerai. Haa, susah. Dah cerai lah, hapa kak pergi. Hapa kak mu lari. Ha kau ni, hama ikut ni. Habis ni selera. Ha anak yoi. Cocin. Selera belicing. Ha begitu. Itulah. Usaha. Kita suami isteri tu. Isteri, suami. Ingat baik-baik. Dah kita wasa nak murid ke suami. Dah kita wasa nak murid ke isteri. Cek tu iblis masa capur juga. Syaitan masa capur juga. Na'udzubillah min zalik. Ini hadis ini cerak ada sahabat muslim. Bukan hadis gorak-gorak, bukan bari-bari dak. Ini hadis hak Nabi sendiri riwayat. Bagaimanakah perannya iblis dari segi nak pecah kita dengan isteri kita. Eh isteri ingat molek benda-benda seperti ini yang jadi masuk daging darah kita iblis. Dia giat tak ada nawarana. Lengok itu. Mau mikir nak molek sikit, jek dia. Mau mikir nak molek sikit, nyejek kau ni. Jadi kena duduk yang di halah sama ke iblis. Jadi kalau gula halah iblis, dia pelakahi dengan suami. Suami pun halah iblis. Dia buat jahat kepada isteri, na'udzubillah. Pakai halah ke iblis. Golek-goleknya kita tengok, tak ada buku apa. Ini buku, tak ada buku. Kadang-kadang tak ada buku apa. Haa, selera. Tak ada buku apa sekarang ni. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la'an iblis, na'udzubillah min syaitanir rajim. Minta ulta la'na iblis. Ya mengaru di antara suami isteri ini banyak khusus. Banyak benar. Dan satu hadis lagi, sahih Muslim juga. Dia kata, inna iblisa qad ya'isa an yu'badu, an yu'badahu, an ya'budahu al-musallun. Walakin fi at-tahrish bainahum la ilaha illallah. la ilaha illallah. Sesungguhnya iblis ni sudah putus asa dah daripada nak beribadat kepadanya oleh orang semaya. Orang semaya ni iblis ngaku ke orang semaya. Akan tetapi fit tahrish. Akan tetapi iblis ni ya wak orang semaya, semaya tu tak putus lah. Tapi wahai kelahi ngorang. Tahrish ni kelahi ngorang. Perang orang, buat jahat ke orang, fitnah ke orang, buat terkejar terhadap orang, buat perbuatan ganas terhadap orang. Semaya-semaya lagi, tapi iblis mari dia cocok. Mungkin lagi buat orang ni, mungkin lagi buat gini, mungkin lagi gini, mungkin lagi gini, mungkin lagi maki ke orang ni. Mungkin tak boleh apa-apa orang ni, orang ni nak tipu. Mana belakang lah iblis yang mari pun. Nah, itu katakan at-tahrish. At-tahrish ni bainahum, di antara mereka itu. Sebab itulah kita tengok tu sama-sama, nah kadang-kadang sama saing. Dia saing wala makening, mari tahrish boleh jaya masa Allah sikit, kerah jadi musuh. Nah, apa ya tahwal apa lepas pada tu. La ilaha illallah. Kita kira tu suami isteri ni tak ada ada orang kumpul banyak sekali suami isteri. Ya wak pecah boleh iblis. Pecah pula. Tak ada lah orang nak lebih kasih pada manusia, lebih pada kasih suami, tak ada isteri-isteri, tak ada suami, tak ada. Tapi yang jadi becing, yang jadi balah, yang jadi buku, siapa tak boleh tengok muka pun boleh jadi juga. Itu nak orang kata sakit iblis. Kejap iblis tu. Atau pengan iblis dengan malam. Atau pengan iblis. Sebab tu kalau kita kenal malam iblis, isteri kita tak ada musuh kita, suami kita bukan musuh kita. Iblis musuh kita. Ingat malam. Iblis musuh kita. Bukan isteri kita. Isteri kita musuh mana pula dia? Dia doa kita 24 jam. Suami kita musuh apa pada kita? Tapi iblis laknatullah. Sebab tu minta. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kalau boleh tenang-tenang. Tapi tak ada apa ibu. Kalau boleh takir yang golak dapur. Tak takir yang golak dapur tu. Tapi tak apa ibu. Nah, auzubillahi min dzalik. Lepas iblis jaga malak. Hadis-hadis sahih Muslim. Dia pecah-pecah. Nak bukan main-main. Hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Hani wa fit tahrish. Tahrish ni kata ahli tafsirnya. Ahli-ahli syarah dehnya. Iaitu tahrish bainahum. Bil khusumat. Dengan kelahi. Wasyahna dan balak. Wal khuruk dan perik. Wal fitan dan wa'udah wa'udah. Wa ghairiha la'ala padanya. Kijak iblis laka tu. Kijak iblis laka ingat malak. Kijak iblis laka benar-benar lah tu. Jangan kelahi sama kita. Dan jangan kelahi dengan orang-orang kita kena dakwah dia. Jangan kelahi orang kita kena dakwah dia. Semua orang dapat kita, kita kena dakwah dia. Yang kita ada kelahi dengan dia. Nah, tu. Baik itulah maka ikhwan yang sama sekalian. Dia tu khususnya orang ada semaya ni. Dia kata, dia ambil ke jalan lain pula. Nah, kau dah semaya, ya tak. Ya kosek tak jaya pasal semaya. Ya kosek pasal kau hingga orang pula. Hablum minallah malak. Hablum minannas tak malak pula. Nah, ni hablum minallah semaya. Nah, hablum minannas tali hubungan dengan manusia. Dakwah orang, buat baik orang, buat ujian dia orang tu dapat manfaat dari kita. Kita manfaat dari orang. Itu, nah, sama ada orang itu orang Islam maupun orang itu orang bukan Islam. InsyaAllah ta'ala. Itulah. Hablum minan nas. La ilaha illallah. Kelahi ni tak ada Allah sungguh. Sama Islam, sama tak Islam pun sama telah. A'udzubillah min zalik. Allah, ingatlah. Kau kita kalau selamat ada syaitan, so insyaAllah selamat. Nikahlah Tuhan jaga. A'udzubillah min syaitan. Baca banyak. A'udzubillah min syaitan. Dan kita nak kuih kau orang. Lebih-lebih lagi kalau kita semangat nak buih korang. Dan kita wasa halu korang. Wasa nak gada, sepak korang. Wasa nak tapak korang. Wasa nak beda korang. A'udzubillah banyak. InsyaAllah ta'ala Allah ta'ala selamatkan kita daripada penyakit tu. Nah, a'udzubillah ni syaitan lagi banyak. Sebab hubungan darah dengan syaitan ni kuat. Sebab syaitan ada dalam darah. Dan dia suka nak jadi bertempur, bertumpah darah. Mula-mula orang kena tipu ni. Iaitu Qabih. Dengan Habih. Itu syaitan buat kerja naung pengan syaitan mula-mula tu. Nah, lalu itulah dia jadi bercelayak sampai pada akhir zaman, sampai pada kiamat. Nauzubillah min dzalik. Inna syaitan, semuanya syaitan itu. Nah, wadi'u khatmihi atau wada'a khatmahu ala qalbi ibni Adam. Fa'in dhakar allaha khannasa wa'in nasya allaha altaqama qalbahu. La ilaha illallah. Ada cuma-cuma yang belakang. Ya, maksudnya semuanya syaitan itu. Dapat dia meletak akan pucung dia. Belalah dia. Kalau gajah khatmu ni belalah. Kalau bagai-bagai burung-burung ni pucung lah. Tak pucung dia di atas hati anak dia. Tak pucung dia atas hati anak dia. Apabila anak dia tu zakar Allah, ingat pada Allah, khannas ada keluar pucung dia. Keluar. Ya tak lari, ya keluar ya. Wa iza nasiya Allah, apabila lupa pada Allah, iltaqama qalbahu, maka dia tu hidup polok. Polok akan hati anak dia. Dia anak hati, hati kita lemah. Dia tak zikir pada Allah lemah. Hati dia kriak ni. Kriak jadi tegang. Tegang. Sebab tu dah kita zikir pada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir pada Allah. Jadi tenang hati. Sebab apa? Sebab syaitan ada. Syaitan ada ni. Emma kita turut dia 100%. Ya ada kan kita. Emma kita jangan turut dia 100%. Bawa sekata daripada syaitan. Daripada zikrullah. Zikrullah ni sekata syaitan. Kota tubuh. Daripada serangan syaitan ialah zikrullah. Lebih-lebih lagi zikir barah Nabi berzikir. Pagi-pagi Nabi zikir lah mana kata. Betul-betul Nabi berzikir lah mana kata. Qur'an tak ada khilaf zikir Nabi Qur'an. Qur'an tak ada khilaf zikir Nabi. Kalau kita baca Qur'an, nah, sebuah sari pun tak ada salah. Pada segi zikir. Kena Nabi satu persen dah. Kalau lain pada Qur'an, cik tengok malak. Kena hadis ke tak? Kalau kena hadis, maka insyaAllah Nabi. Kalau tak kena hadis, tengok molek mana dia syirik ke tak? Kalau tak ada syirik, tak apa boleh bawa. Kalau moleknya, kena tahu. Kata doa ni mari siapa? Siapa aja? Nah, kalau kita tak tahu makna, kita kena tahu tak siapa aja. Nah, kalau kata mari Nabi, insyaAllah kena. Tak ada salah gapo. Nah, dan kita berhati baris di molek, jadi kena molek baris. Sebab tu kalau kita jangan lupa pada Allah sekali sikit. Mana warana kita ni? Warana kita asal lupa pada Allah tak kena buat. Ha? Dah tu kita kena jauh gila kena lupa. Cah, naik tak kepala kita tu dah. O'a lemah lah dah. Kalau kita ingat pada Allah kalau kita oleh baik atau apa apa. Ingat pula. Ia rasa tegur ke semula pula. Ini hadis sahih. Tak ada dalam ilmu atok. Ini ilmu wahyu ya bang, ilmu lah. Ilmu daripada wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis lagi. Inna syaitana tafa bi ahli majlis zikri. Liyaftinahum. Falam yastati' an yufarriqa bainahum. فأتى حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. لا إله إلا الله. سسمني شتات طوح كلين cari semacik lah ke atas ahli majlis zikir. Majlis zikir supaya kita ni majlis zikir, majlis ilmi ni, majlis zikri, majlis ilmi lebih kurang. Sebab al-ilmu adalah salah satu dari zikir. Nah, majlis zikir, majlis nak kita kenal Allah, kenal Rasul, kenal musuh Allah, kenal dunia, kenal akhirat, kenal hakikat hidup, dikatakan majlis zikir belakang. Majlis mengenali hakikat hidup. Untuk nawah fitnah dikalangan puak ahli majlis zikir ni. Kata ilmu saja tak ada zikir, tak ada faedah. Ilmu adalah zikir. Ingat malam majlis ilmi ni majlis zikir. Sebab tu kalau kata boleh ilmu saja tak ada zikir ni, makna tak ada faedah. Ada ilmu tak ada ingat pada Allah, tak ada faedah pada sahulah ilmu lah. Ada ilmu tidak boleh mengingati pada Allah akan cara hidup, hubungi lah mana dengan Allah. hablum min Allah belah mana. Tak ada faedah. Dia panggil dia panggil ahli zikir lah dia ni. Falam yastati' an yufarriqa bainahum, maka dia tak kuasa nak memecah belah di antara mereka itu. Dia tak kuasa. Orang menjadi zikir ni syatahlah lah dia. Mudah-mudahan syatahlah nak kuasa. Mudah-mudahan syatahlah Allah maghlib alaihim ya Allah. Minta utah tu. Minta utah irjim. Minta utah tu rejakan dia. Allah marjimhu anna ya Allah. Minta rejalah syatah supaya masyarakat kita. Kalau nak buat syaitan ni, na'udzubillah, dia tak kena pia. Tak kena orang tu, orang tua, orang muda, katuk guru, anak murid, orang lelaki, orang perempuan, dia tak kena pia. Dia kena sekarang, siapa tak zikir dia, dia selalu dah orang tu. Orang zikir dia, dia Allah lah dah. Nyata lah. Kata syaitan sekarang tu. Siapa zikir pula dia, dia lah. Sebab tu tak zikir sama. Zikir tak mesti kena kata, ingat. Asal zikir ni ingatlah hati. Kalau kata ni sebagai bantu hati. Sebab itulah sebab baik zikir ialah zikir kata dengan lidah, ingat dengan hati. Nombor duanya ingat hati saja, tak ada kata dengan lidah. Nombor tiga kata dengan lidah, tak ada ingat dengan hati. Itu nombor tiga zikir tu. La ilaha illallah kata tapi tak ingat dengan hati. Dia panggil nombor tiga tu. Taktik dia renah. Asal zikir ni zikir hati. Maka tak jaya klik peri buat ya. Baku yang pergi menjelih yang ada zikir hadunia. Yang panggil zikir juga jelih ni. Bila zikir dunia, yazkuruna dunia. Zikirlah mereka itu dengan dunia. Ataupun menyebut-nyebutlah mereka itu akan dunia. Dekat jahat dunia. Fa'azra bainahum. Maka dia tu memperdaya di antara mereka itu. Hatta tak lalu hingga siapa berperai sama dia. Siapa pula? Berpura-pura tu pakak bangun klik. Kalau duduk lagi, pura lagi. Pakak bangun klik. Itulah ahli dunia. Lepas itu kalau kita tengok puak-puak. Yang tak ada Allah, tak ada Rasul ni. Kelahi sungguh. Kelahi semua buat dia. Kelahi. Orang ada Allah dan Rasul ni sangat sedikit kelahi. Sangat sedikit kelahi. Mereka orang tak kenal Allah dan tak kenal Rasul. Atau yang kena Allah tak seberapa. Dia berasa kata ni ajaran Allah. Padahal bukan ajaran Allah pula tu. Pula hingga orang acak agak pula lah tu. Ada orang kata al-hubbu fillah wal-bughdu fillah ingat malah. Kau tu payah. Supaya payah kala kita nak kasih kepada orang kena Allah. Dan sebaliknya kita nak marah ke orang kena Allah. Kau tu payah. Kalau kita nak kasih ke orang kena Allah payah dah. Nak marah ke orang kerana Allah lebih payah kali-kali ganda daripada kita nak kasih ke orang kerana Allah. Apa tu jangan kita ingat bahawa kita cek atau uduh ke orang. Tak apa kita mulai sedia kerana Allah. Jangan bahawnya. Payah nak marah ke orang kerana Allah. Kasih ke orang kerana Allah payah kan. Dewasa ada sebab situ nak kasih. Dewasa kata dengan sahabat dia orang baik. Kita nak kasih kerana Allah semata-mata tu sangat payah. Sebab itulah nak marah kerana Allah lebih payah daripada nak kasih kepada Allah. Apabila nak marah kerana Allah lebih payah, jangan gaduh marah kau orang. Kerana nak cari marah, 1,000 kali marah, satu ada ulama kata, 1,000 kali marah nak cari marah kerana Allah, so payah. Nak marah. Nak jadi marah ni, nak jadi saing syaitan, semua buku marah. Marah ni nak saing syaitan, semua ingat marah. Sangat sedikit marah nak masuk lok Islam. Sangat sedikit lah dunia. Kalau siapa berjaya tu, bahagialah dia. Kalau tidak itu, celakalah dia. Bila sebab dia marah ke orang. Bila sebab marah ni, syaitan banyak doa. Darah kita tu. Pah, pah, pah, pah. Naik merah. Nak marah ke orang tu, nak marah ke orang. Ada belakang. Kalau ada sakit lagi, jadi tak nebah. Awak boleh tapai, pergi tapai. Kalau ada alat senjata, pergi tikai orang. Ada agak harga benda kan. Hai baliknya. Ya lagi. Percayalah hai umat Islam. Marahkan Allah adalah sangat payah. Oleh itu beringatlah benar-benar kalau kita nak marah. Jangan kita mudah-mudah marah. Jangan sakcai kata kita marah pada dia kerana Allah. Jangan sama sekali. Karena itu sudah payah. Saya masih ada pada orang yang terjebak benda ni. Saya rasa sangat payah nak marah kerana Allah. Kadang-kadang pak kita mula-mula kerana Allah. Buat tengah tu takut lain lah. Pelik lah. Takut lain lah. Na'udzubillah. Sebab itulah na'udzubillah. Oleh itu maka jangan kita marah kerana Allah dengan mudah-mudah. Kerana marah kerana Allah lebih payah daripada kita kasih kerana Allah. Itu merupakan akmalul iman. Semulia-mulia iman. Setinggi-tinggi iman. Ialah Allah yang al-hubbu fillah, kasih kepada orang lain kerana Allah, wal bughd fillah, balah marah pada orang lain kerana Allah. Benda tu payah, jangan gaduh kata kita boleh buat, jangan gaduh fikir kata kita boleh buat sama sekali. Dan itu kita tak akan jadi salah orang panggil apa, jadi salah rapa. Na'udzubillah min dalik. Oleh itu maka marilah kita pakai kena syaitan balah mana. Satu hari ada satu cerita kata Yahya bin Zakaria, salah seorang Nabi. Dia tengok kerawi nampak dia. Iblis. Kejapnya Iblis. Dia kata, gapa degapan mulut wak koyak. Nampak berayung tubuhmu. Dia kata, inilah syahwat yang aku ni nak buru anak-anak ada dengan syahwat ni. Syahwat. Oh syahwat tu, syahwat ni. Macam-macam syahwat. Benda keinginan yang anak ada. Tengoklah orang biasa ni angin nerah, biasa nerah, angin tengih, biasa tengih angin mana, tengok angin. Syaitan dia pandai tengok angin orang. Ulama angin yang biasa ni, anak murid angin yang biasa ni. Ya macam-macam angin orang. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu, dia kata, mula tipuku ke anak dia. Aku ni, mula bakal syahwat mana, mula dah semua. Muna bakar senjata mana, senjata syahwatmu nak tipu ku. Dia kata, boleh jadi aku mungkinnya. Lepas tu, aku menguasa berat daripada semaya, daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Itu tak ada payah tipu tu. Dia tak ada sakit apa-apa tu. Dia makan banyak. Makan malam sedak ni, makan banyak. Apa-apa yang ada. Na'udzubillah. Dia kata, rubama syabatu fasaqqalnaka 'anil shalah wa saqqalnaka 'anil dzikri. Qala, fa hal ghaira dzalik? Gapo lagi nak tipu ku macam mana lagi? Iblis. Ya tala, wallahi ya tala dalah. Kalau gitu dia kata, wallahi pak pada hari ini lillahi 'alayya alla amla'a batni min ta'amin abadan. Aku tidak akan penuh perutku daripada makanan sama sekali kali itu. Sebab bawa penuh pak masuk dalam jerakmu lalu dah. Bawa penuh perut pak masuk jerakmu lalu dah kali itu. Allah, Nabi Yahya. Nabi Yahya tu, begitu lalu dia tu. Lawan kepada senjata-senjata syahwat yang disedia oleh Iblis kepada manusia. Iblis kata pula, kalau Iblis, bila dengar kata Yahya bersumpah belah tu, ya tak aku pula supah wallahi walillahi alayya wajib bagi Allah tu atasku ni bahwa alla ansaha musliman abada, bahasa aku tidak akan beri jalan molek kau Islam sama sekali. Ansaha ni beri jalan molek, tolong lek molek, royak lek molek, wi perasaan wi molek sama sekali, tak akan beri abada. Inilah kerja Iblis, na'udzubillah, ya tak ada. Pasal dia mikir, lagi kita tu jadi orang malas sekarang. Ya mikirlah mana, lagi kita jadi orang yang sekarang. Na'udzubillah, minal. Sebab itu, marilah kita banyak berzikir dengan Allah Ta'ala. Zikir senjata Iblis, senjata daripada melayani kita, daripada Iblis. Tidak ada lebih pada tu. Maka, kalau kita selamat, maka selamatlah kita. Kalau tak selamat, maka jadilah kita mangsa Iblis. Bersama-sama dia kena aku, na'udzubillah min dalik. La'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Na'udzubillah min dalik. Penuh ketak dia aku dengan manusia dan jin semuanya. Wali'adzubillah minal na'ab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.